Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad-din. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yabkahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita merenungkan ayat demi ayat yang kami baca, yang kami jelaskan setiap hari. Mudah-mudahan ini mendapatkan rahmat Allah sehingga kita lebih kokoh dalam menjalankan agama ini. Baiklah para pendengar ya rahimakumullah, ayat yang kita baca yaitu ayat 38 dari surat Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka ta'lamu ma tunukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wa la fis sama'. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Setelah kajian kita yang sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim berdoa dengan harapan supaya Mekah itu aman, karena sudah sangat tentu karena Nabi Ibrahim berdoa itu Mekah supaya aman, karena memang belum ada penghuninya sama sekali. Maka setelah itu Nabi Ibrahim mengatakan dalam ayat yang 37 yang sebelumnya ini juga tentang bagaimana keluarganya itu diarahkan untuk mendirikan sholat dan terus berharap semoga dengan itu semuanya dapat menjalankan kehidupan ini dengan aman dan lancar. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan terjamin bahwa kota ini atau kota Mekah itu memiliki keamanan dan terjamin kelangsungan hidupnya, tinggal satu masalah lagi yang menyusahkan hatinya, yaitu meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat ini. Karena isyarat itu adalah Allah berfirman, "Wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'." Apa yang telah kami sembunyikan dan apa yang telah kami lahirkan menunjukkan kecintaan yang mendalam kepada istrinya yaitu Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihi salam. Seakan-akan naluri cinta Nabi Ibrahim alaihi salam membuat ia mengucapkan doa yang di dalam ayat yang kita baca ini dengan mendahului Rabbana innaka ta'lamu ma tukhfi wa ma nu'lin. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengucapkan atau mendoakan seperti itu, ini adalah bentuk dari kasih sayang Nabi Ibrahim alaihi salam kepada keluarganya. Kenapa? Karena kata-kata Rabbana itu adalah asal kata dari Rabba. Rabba di sini artinya mengandung sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ar-rububiyah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mencintai keluarganya. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kecintaan sama sebagaimana Nabi Ibrahim mencintai keluarganya dengan doa yang dilantunkan itu, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Maka saat itu Siti Hajar berada dalam posisi yang sangat susah. Ia ditinggalkan suaminya di daerah yang tidak ada pohon dan tidak ada air sama sekali. Naluri kemanusiaannya dia redam, dia bersabar atas situasi yang sangat sulit ini. Saat ucapan selamat tinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ketika itu dia bertanya atau Siti Hajar bersama, "Di sinikah kami ditinggalkan?" Atau apakah kamu meninggalkan kami di sini atas pilihanmu atau atas pilihan Allah Subhanahu wa taala? Maka setelah terjadi dialog seperti itu, Nabi Ibrahim diam saja dan tidak menjawab. Akhirnya Siti Hajar pun juga berkata, apakah ini dari perintah Allah? Iya, katanya. Maka Siti Hajar pun diam dan meredam segala apa yang menjadi kekhawatirannya pada saat itu. Inilah perjuangan yang mana perjuangan itu kalaulah tidak didukung atas dasar keimanan kita kepada Allah, ini tidak akan mesti terjalankan atau dapat menyelesaikan permasalahan demi permasalahan ini. Maka inilah hal yang sangat rumit kalau kita pikirkan dengan segala resikonya, kalau tinggal di tempat yang tidak ada pohon dan tidak ada air sama sekali. Karena kalau kita bangun paradigma atau pemikiran kita dengan kekhawatiran, itu akan menambah kekhawatiran bagi diri kita. Tapi ketika kita bangun pandangan kita ini, kita minta sandarkan dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan segala sesuatunya yang lebih indah lagi di dalam kehidupan kita ini. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Zainal Arifin. Kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Ayat 38 ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustadz Fajrul Haq MA menggambarkan kepada kita bagaimana naluri cinta dari Nabi Ibrahim terhadap istri dan anaknya Siti Hajar dan Ismail yang jauh di mata namun dekat di hati. Palestina dan Mekah atau Palestina dan Arab Saudi yang jaraknya sekarang sungguh jauh namun dekat di hati, karena sering terbayang oleh Nabi Ibrahim akan keadaan istri dan anaknya yang sungguh sangat tidak layak untuk ditinggalkan di tempat itu, di lembah yang tidak ada pohon, tidak ada kehidupan. Tapi kekuatan iman sebagaimana kata Ustaz Fajrul dapat menyelesaikan banyak masalah. Contohnya ketika Siti Hajar dan Ismail kehabisan bekal, Ismail menangis, Siti Hajar pun akhirnya naik ke bukit Shofa. Dari Shofa dia melihat air, seakan-akan di Marwa ada air. Dia pun pergi ke Marwa. Dia berdiri di atas Marwa mencari di mana ada air. Nampaknya ada Fata Morgana di Shofa. Dia pun balik lagi ke Shofa. Dari Shofa dia pun mencari-cari di mana ada air. Nampaknya ada di Marwa. Akhirnya dia tawaf sa'i berada di 7 kali antara Shofa dan Marwa. Namun kekuatan iman yang disebutkan oleh Siti Hajar bahwa Allah tidak menelantarkan dia, bukan berarti membuat Siti Hajar berpangku tangan. Dia tetap berusaha, tetapi sekali lagi Allah menurunkan rezekinya bukan karena usaha manusia semata. Kalaulah karena usaha Siti Hajar, maka Siti Hajar akan mendapatkan air dari cangkol yang dia gali di atas tanah yang dia pukul itu. Tetapi ketika dia melihat kepada anaknya, dia menemukan air zam-zam mengalir dari hentakan kaki bayi yang lebarnya tidak lebih dari 2 jari manusia dewasa. Sangat kecil. Tentu saja kaki bayi yang masih kecil tidak mungkin dapat mengeluarkan mata air hanya dengan hentakannya saja. Ini merupakan bukti bahwa air zam-zam mengalir berkat kekuatan iman dari Siti Hajar dan anaknya Ismail yang begitu sabar. Sabarnya Siti Hajar dan Ismail membuat meyakinkan kita akan kekuatan air zam-zam yang mengalir tiada henti dari sejak keluar pada zaman Nabi Ismail kecil sampai sekarang. Dan tidak saja untuk dikonsumsi oleh masyarakat Arab Saudi, semua jemaah haji pun boleh pulang membawa air zam-zam. Kalau tidak karena batasan pesawat, mungkin orang akan membawanya 100 liter per orang. Dan itu pun tidak ada habis-habisnya. Inilah kekuatan air kesabaran dan ini adalah kekuatan air keimanan kepada Allah. Jadi bukan sekedar meminum air zam-zam begitu saja, tapi ada kekuatan kesabaran. Bagaimana Nabi Ibrahim yang membuat Siti Hajar harus bersabar dengan kondisi yang tidak layak, tetapi menumpahkan air yang begitu besar kepada penduduk bumi. Air kesabaran, air kekuatan iman, itulah air zam-zam. Itulah naluri cinta, air cinta kasih. Yang kedua, menjadi pelajaran bagi kita bahwa naluri cinta itu membuat kita melepaskan saudara, anak, orang tua, siapapun yang hendak merantau dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita sayang kepada anak kita, tetapi memang dia harus pergi dari kita. Bismillahitawakkalna ala Allah. Kita katakan kepadanya, bertawakallah anakku kepada Allah, karena orang tuamu hanya bisa melindungimu saat engkau berada di sampingku, tetapi ketika engkau telah pergi jauh, kuserahkan kepada Allah, karena Allah adalah zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Begitulah mungkin ada keluarga kita yang tidak pergi haji, kita lepaskan mereka dengan nama Bismillahirrahmanirrahim, semoga pulang kembali dengan selamat. Begitu juga yang anaknya hendak pergi ke pesantren, hendak belajar menuntut ilmu ke luar negeri atau ke luar pulau, berkatalah Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tawakal kita kepada Allah membuat anak kita dapat berada dalam lindungan Allah. Ada satu doa yang kita ucapkan ketika kita hendak bepergian, itu juga merupakan kekuatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hawwin 'alaina fi safarina haza wa atwi anna bu'dah. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan buatlah jarak yang jauh itu menjadi dekat. Allahumma antas sahibu fi safar wal khalifatu fil ahal. Ya Allah, engkau temanku dalam perjalanan dan engkau penggantiku di rumah yang aku tinggalkan. Ini adalah kekuatan iman bagi seorang muslim yang hendak bepergian, bahwa yang kita tinggalkan lebih baik daripada kita menjaganya. Yang kita tinggalkan adalah Allah di keluarga kita, dan kita pun pergi bersama zat yang lebih kita kasihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naluri cinta kita kepada Allah membuat perjalanan kita menyenangkan, dan yang ditinggalkan pun dalam keadaan suka dan cita. Iya, inilah kesimpulan dari Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Nabi Ibrahim melontarkan doanya dengan memakai Rabbana untuk mendahulukan sifat kasih sayang Allah, rububiyah Allah, rahmat Allah. Maka kalau sudah dimulai dengan itu, maka kita akan mendapatkan kesenangan. Karena Allah juga mengajarkan setiap dalam perjalanan sesuai dengan firman Allah, selalu memakai Allah, selalu kita harus menyebutkan nama Allah. Bismillahi majraha wa mursaha. Atau dengan melakukan segala sesuatunya, mesti kita menyebutkan juga Bismillahirrahmanirrahim. Yang intinya mesti kita tanamkan dalam ketauhidan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah melapangkan niat kita sehingga menjadi selesai sedikit demi sedikit. Itu adalah sebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.